Awalnya berjuang untuk mendapatkanmu, dirinya merayu, penuh goda merindu, hingga kau terlena, tak sadarkan terluka. Begitu mudahnya kau terima cintanya. Teganya dirimu sengaja membenciku, tanpa ku bersalah kau putuskan cintaku. Ku ikhlaskan semua jika itu maumu, asal kau bahagia ku rela melepasmu. Kau putus.